بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-11 dari kitab Jum'ah. Pada bab yang ke-11 dari kitab Jum'ah, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah dengan bab Al-Jum'ah fil Qura wal Mudun. Bab penyelenggaraan salat Jum'ah di Qura. Qura itu bentuk jamak dari qaryah, di perkampungan-perkampungan. Wal Mudun, Al-Mudun bentuk jamak dari Al-Madinah, dari Madinah, itu perkotaan-perkotaan. Maknanya dalam bab yang ke-11 ini, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang disyariatkannya menyelenggarakan sholat Jumat di perkampungan-perkampungan dan begitu pula di perkotaan. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama, ini sebahkan kepada Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasanya penyelenggaraan sholat Jumat hanya di Mudun saja, duna Qura. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama yang disebutkan adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Mutanna. Qala haddatsana Abu Amir Al-Aqdi wa huwa Abdul Malik ibn Umar. Qala haddatsana Ibrahim ibn Tahman. An Abi Jamrah Ad-Dubai wa Nasr ibn Imran. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد أبي القيس بجواثة من البحرين. Dari Abdul bin Abbas رضي الله عنهما beliau berkata, sesungguhnya awal penyelenggaraan salat Jumat setelah penyelenggaraan salat Jumat di negeri Madinah di Masjid Rasulullah SAW adalah di Masjid Abdul Qais di daerah Juwata Minal Bahrain. Dan riwayat yang lain dari syahid dari asar ini, bi Juwata Qaryah min Qura al-Bahrain, di daerah Juwata yang merupakan salah satu perkampungan dari perkampungan negeri Bahrain. Dan dengan khabar Abdullah bin Abbas ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan sebagaimana penyelenggaraan salat Jumat disyariatkan di kota, begitu pula di perkampungan. Dan itu juga kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan sirah Nabawiyah, berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabatnya. Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya penyelenggaraan salat Jumat Yang pertama kali dilakukan adalah di negeri Madinah. Dan juga telah sering kita sebutkan bahwa negeri Madinah itu terdapat banyak masjid. Yang sekitar 9 masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu di setiap harinya. Akan tetapi ketika datang waktu penyelenggaraan sholat Jumat, semuanya berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Ibn Abbas menyebutkan setelah itu bahwa masjid yang kedua yang diselenggarakan Jumat pada zaman Nabi SAW adalah Masjid Juwasa di Abu Qais. Dan Juwasa adalah qarya min qura al-Bahrain, salah satu perkampungan dari perkampungan Bahrain. Dan ini menunjukkan keutamaan penduduk Juwasa pada saat itu, menunjukkan mereka masuk Islam lebih dahulu dari yang lainnya. Yang sebutkan di sir bahwa mereka masuk Islam itu tawaan lakarha, tanpa paksaan. Mereka dengan kesan sendiri menyatakan keislaman mereka. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan, qala haddatsana Nabi Syarif bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah, wa huwa Abdullah ibn Mubarak, qala akhbarana Yunus, wa Yunus ibn Yazid al-Ayli, an az-Zuhri, Abdurrahman az-Zuhri, siapa namanya? Ahsanta, Muhammad ibn Muslim. Qala akhbarna Salim ibn Abdullah, an ibn Umar, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum rahin. Wa zada al-Layth, qala Yunus, kataba Ruzayq ibn Hukaym إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة مكاء ابن شهاب رحمه الله تعالى فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدث أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وسرت نقال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته dari Yunus bin Yazid al-Ayli, dari gurunya Az-Zuhri, dari Salim Ibn Abi Ibn Umar, dari Abi Ibn Umar, Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Kemudian riwayat yang kedua, Imam Bukhari menyebutkan riwayat Yunus bin Yazid al-Ayli rahimahullah ta'ala, hanya saja Yunus bin Yazid al-Ayli menyebutkan kisah yang terjadi pada gurunya yang berkaitan dengan hadis ini. Kata Yunus bin Yazid al-Ayli rahimallahu ta'ala, Zuraiq ibn Hukaym menulis surat kepada Ibn Shihab, itu kepada guru Yunus bin Yazid al-Layli Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim. Dan kata Yunus, wa ana ma'hu yawma'id biwadi al-Qura. Dan ketika datang surat tersebut kepada Zuhri, aku bersamanya, aku bersama guruku Az-Zuhri di Wadi Al-Qura, nama tempat. Dan isi surat tersebut, hal tara an ujami, Ruzayq bin Hukaym bertanya, meminta fatwa kepada Zuhri, bagaimana pendapatmu, apakah saya menyelenggarakan sholat Jumat? Dan dia bertanya seperti ini, disebutkan setelahnya oleh Yunus bin Yazid, Bahwa Syekh Zaid pada situ amilun ala ardin ya'maluha. Beliau bekerja di tanah miliknya. Dan di tempat beliau bekerja ada orang-orang dari Sudan dan yang lainnya. Ada banyak kaum muslim di tempat tersebut. Wa ruziq yawma idin ala ailah. Dan pada saat itu kedudukan Ruziq Ibn Hukim rahimahullah ta'ala, beliau adalah amir atau pemimpin yang ditunjuk oleh Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala untuk memimpin Ailah, memimpin daerah tersebut, daerah yang beliau berada di tempat tersebut. Intinya Ruziq Ibn Hukim, beliau adalah seorang amir, pemimpin di satu tempat, pimpinan dengan petunjuk dari atau ditunjuk oleh Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dan pada saat itu belum ada Jumat di tempatnya. Maka Ruziq Ibn Hukim meminta fatwa kepada Az-Zuhri, Muhammad Muslim. Apakah saya menjalankan salat Jumat di tempat tersebut, tempat pimpinan saya, di tempat saya memimpin? Fakata Ibn Syihab. Maka Ibn Syihab menulis jawaban untuk Ruziq Ibn Hukim. Wa an asma, kata Ibn Yazid, dan pada saat itu aku mendengar perkataan guru saya, ya'muruhu an yujammi, yang isinya Ibn Syihab memerintahkan kepada Ruziq Ibn Hukim untuk menyelenggarakan sholat Jumat di tempatnya. Dan saya di situ sebutkan maksudnya tempat-tempat Quram yang Qadiyah dan Quram, perkampungan, dari perkampungan di Ailah. Kemudian setelah itu beliau mengkhabarkan, itu Az-Zuhri mengkhabarkan bahwa Syekh Salim putra bin Umar menceritakan dari ayahnya, Abdullah bin Umar. Maksudnya ayahnya mendengar Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatih. Ini syahid yang diambil oleh Az-Zuhri wa ta'ala dalam jawabannya terhadap Zuraik atau Ruziq Ibn Hukim. Tapi seorang imam, seorang amir adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan dia ada kewajiban pemimpin adalah menegakkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara adalah menegakkan atau menyelenggarakan sholat Jumat. Ini kewajiban pemimpin. Wa rajul ra'in fi ahli, dan seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyyatih, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun ra'iyyatiha, dan juga seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan seorang khadim, sang pembantu, pemimpin di atau pada harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kau kata beliau, dan aku kira ada taman kalimat, dan ar-rajul ra'in fi mali abi, seorang adalah pemimpin di atau pada harta ayahnya. Wa mas'ulun ra'iyyatih, wa kullukum ra'in wa mas'ulun ra'iyyatih, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Maka setiap kali ada pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan syahidnya dari hadis ini adalah jawaban Zuhri kepada Ruziq Ibn Hukim, wasiat hendaknya beliau menyelenggarakan salat Jumat di tempatnya. Termasuk dari qura, qarya min al-qura. Dan juga di hadis ini kita bisa melihat bagaimana para umara pada zaman dahulu, mereka benar-benar memuliakan para ulamanya. Terlebih bagi perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Sampai ketika hendak menegakkan salat Jumat, mereka pun meminta fatwa kepada ulamanya pada saat itu, seperti yang oleh Ruzaik bin Hukim. Beliau bertanya kepada Az-Zuhri. Dan ini bukan hanya kewajiban Umar saja, bahkan kewajiban kita semuanya. Wajib bagi kita untuk memuliakan para ulama dan bertanya tentang masalah agama yang tidak kita ketahui kepada mereka. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Dan termasuk dari pengaguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama di antara orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan juga di hadis ini kita bisa faedah yang lainnya, bahwasanya kita kelak pada kiamat, baik kita kedudukannya sebagai suami atau sebagai istri, bahkan sebagai seorang anak, itu memiliki kewajiban yang kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan dan menyia-nyiakan kewajiban tersebut. Kalau tidak, maka kita akan dituntut. Kita sebagai orang tua akan dituntut oleh anak-anak kita dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka. Kita sebagai seorang suami akan dituntut oleh istri-istri kita dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka. Dan kewajiban yang terbesar yang kita emban terhadap mereka adalah perkara agama mereka. Saya kira memiliki kewajiban dalam masa dunia yang ma'ruf, memberikan nafkah, memberikan sufna, kiswah dan yang lainnya. Tapi yang banyak diabaikan oleh manusia pada itu, kewajiban yang paling besar adalah memperhatikan masalah agama mereka. Mengajarkan agama kepada anak-anak dan istri kita. Kalau tidak, pasti pada kiamat kita akan dituntut. Akan dituntut mereka tersesat. Mereka terjerumus di dalam kebinasaan dikarenakan kelalaian orang tuanya. Tidak mendidik dan mengarahkan putra-putrinya dan istri-istrinya ke jalan yang benar. Maka jangan sampai kita terjatuh pada kekeliruan tersebut. Didik anak-anak kita dan istri kita. Itu bentuk pertanggungjawaban kita kepada mereka. Yang kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Malaysafi Sahihain, dan kita berada di pembahasan Al-Iman bin Malaikah dari Kitabul Iman. Qala al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsan Affan ibn Muslim As-Saffar qala haddatsana Hammad yani ibn Salama An-Thabit al-Bunani Nabi Ayyub anna Nawfan wa Abdullah ibn Amr يعني ابن آس اجتمع فقال نوف لو أن السماوات والأرض وما فيها وضع في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كنا طبقا من حديد فقال رجل لا إله إلا الله لا خارقتهم حتى تنتهي إلى الله عز وجل فقال عبد الله بن عمر صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب عاقب من عاقب ورجع من رجع فجاء صلى الله عليه وسلم قد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال أبشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي به الملائكة يقول هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسان ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي أيوب الأزدي عن نوف البكالي وعبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد وإن كاد يسر ثوبه عن ركبتيه وقد حفزه النفس. Abu Ayyub Al-Azdi rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari atau menukil kisah yang terjadi pada Nauf Al-Bakali, salah seorang ulama tabi'in, dengan Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhum, sahabat yang mulia, sahabat masyhur, dijuluki dengan Abid As-Sahabah, ahli ibadah yang dari kalangan sahabat. Pada saat itu Nauf al-Bakali berkumpul dengan Abdullah bin Amr al-As. Dan Nauf al-Bakali berkata, seandainya langit yang 7 lapis, begitu pula bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, atau apa yang ada di dalamnya, langit dan bumi dan seisinya, seandainya wudiya fi kifatin mizan, diletakkan di piring timbangan, wa wudiyat la ilaha illallah fil kifati ukhra, dan diletakkan kalimat la ilaha illallah di piring timbangan yang lainnya, la rajahat bihim, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit, bumi dan seisinya. Kepada beliau, dan seandainya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya itu berupa tabqan min hadid, berupa besi yang padat, kemudian seorang hamba mengatakan la ilaha illallah la kharaqatun, niscaya katanya kalimat la ilaha tersebut akan bisa menembus, membelah besi tersebut, hatta tantiha ilallah azza wajal, sampai kalimat tersebut sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan Nauf al-Bakali rahimahullah ta'ala. Kemudian Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu beliau berkata, pada suatu ketika kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian yang salat bersama Nabi tetap tinggal di masjid menanti salat isya, tidak pulang ke rumahnya. Wa raja man raja, dan sebagian lain kembali ke rumah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang, itu menjumpai para sahabat yang berada di masjid. Waqad kada yahsiru thiyaban rukbatai, dan beliau menyingsingkan pakaiannya, hampir saja terlihat lutut beliau. Itu. Kemudian beliau berkata, abshiru ma'asyar muslimin. Kata beliau, abshiru, terimalah kabar gembira, wahai kaum muslimin, hada rabbukum qad fataha baban min ababis sama. Ini Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bihil malaika, dan Allah membanggakan hamba-hambanya yang berada di masjid sedang menanti salat isya di hadapan para malaikatnya. Ini syahidnya, isbatul malaikat. Allah berkata kepada malaikatnya, haulai ibadi qadaw farida wahum yantadirun ukhra. Kata Allah kepada para malaikatnya, mereka hamba-hambaku, mereka selesai melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. Kewajiban melaksanakan salat maghrib dalam kejadian ini. Kewajiban dalam salat wajib, wahum yantadirun ukhra. Kemudian mereka sedang menanti datang salat wajib yang lainnya, yang berikutnya. Menanti kehadiran salat isya. Dan ini hadis menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang tetap berada di masjid menanti kedatangan salat yang selanjutnya. Keutamaan orang yang selesai salat wajib kemudian tetap di masjid dalam rangka menanti kedatangan salat berikutnya. Allah yubahi bihi al-malaika, Allah membanggakan hamba tersebut di hadapan pada malaikatnya. Dan juga Nabi mengatakan, innakum lan tazalu fis shalah man tadartumuh, kalian senantiasa mendapatkan keutamaan salat, sekalipun bukan dalam keadaan salat, selama kalian sedang menantinya. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.